إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Ikhwani fiddin, saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, di kesempatan sore hari ini kembali Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita untuk melanjutkan pembahasan kita, membahas kitab Taisir Mustalahil Hadith yang disusun oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Mahmud Tohan Hafizahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan adab-adab dari seorang muhaddis, demikian juga adab-adab dari seorang talibul hadis. Insyaallah kita akan masuk ke dalam pembahasan yang baru, yaitu tentang al-isnadu wa ma yata'allaku bihi, yakni tentang sanad dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Ini bab keempat dalam kitab ini, yakni bab yang berkaitan dengan sanad, ya, yang bertemakan sanad dan apa-apa yang berkaitan dengannya. Kemudian bab ini terbagi menjadi dua pasal. Yang pertama lataiful isnad. Lataiful isnad. Yani serba-serbi, ya, serba-serbi sanad. Kemudian pada pasal yang kedua ma'rifatur ruwat, mengenal rawi-rawi hadis. Nah, sekarang kita masuk ke bagian yang pertama, al-faslul awal. Yani lataiful isnad, ya, serba-serbi tentang sanad. Nah, ini mencakup 7 pembahasan. Pembahasan yang pertama tentang al-isnad al-ali wa nazil, sanad yang tinggi dan sanad yang rendah. Ini akan dibahas tentang keutamaan sanad yang tinggi. Mengapa para ulama dahulu mereka rela untuk melakukan perjalanan jauh? Di antaranya adalah untuk mencari sanad yang tinggi sampai kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Kemudian musalsal, ya, musalsal ini seseorang meriwayatkan hadis dengan melakukan satu hal yang sama. Jadi semua rawi yang meriwayatkan hadis tersebut melakukan hal yang sama. Kemudian riwayatul akabir anil asagir, riwayat yang lebih senior dari yang lebih muda. Kemudian riwayatul aba anil abna, riwayat bapak dari anak. Nah, ini ada juga, ya, seorang bapak meriwayatkan dari anaknya. Kemudian riwayatul abna anil aba, riwayat seorang anak, riwayat para anak dari para bapak. Kemudian yang keenam al-mudabbaj wa riwayatul aqran. Mudabbaj yaitu saling meriwayatkan, ada dua orang kawan yang saling meriwayatkan. Si fulan mengambil hadis dari si fulan, sebaliknya dia juga mengambil dari kawannya tadi. Kemudian as-sabiq wal lahiq, yakni pembahasan-pembahasan yang berkenaan dengan lataiful isnad. Baik. Sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang pertama, yaitu tentang al-isnad al-ali wa nazil. Ya, al-isnad al-ali wa nazil. Sanad, ya, yang ali, yang tinggi, dengan yang nazil, yang lebih rendah. Apa yang maksudnya sanad yang tinggi dengan sanad yang lebih rendah? Maksudnya itu sanad yang tinggi artinya, ya, perantara antara kita dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu sedikit. Ya. Jadi nazil dan ali ini sifatnya relatif, ya. Jadi ada sanad yang ali misalnya antara seorang perawi hadis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ada 3 orang perantara antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dalam riwayat yang lain melalui jalan yang lain antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya 2 orang. Maka sanad yang 2 orang ini disebut sebagai sanad yang ali. Kenapa? Karena perantara antara dia dengan Nabi cuma 2. Kalau dibandingkan dengan sanad yang sebelumnya. Kenapa? Karena sanad yang sebelumnya perantara antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ada 3 orang. Maka yang di dalam sanadnya itu hanya cuma dua orang saja, ini tentu lebih tinggi daripada yang tiga orang, apalagi yang empat orang. Paham ya? Jadi sanad Ali itu perantara antara dia ya dengan Nabi SAW itu lebih sedikit apabila dibandingkan dengan sanad yang lain. Baik. Di sini ada pendahuluan yang dibawakan oleh Fadilatul Syekh Mahmud Tohan Hafizahullah Ta'ala. Qala At-Tamhid. Qala al-isnadu khisisiyatun fadilatun lihadhil ummah. Sanad ini merupakan kekhususan dan keutamaan bagi umat ini. Sudah sering kita bahas ya tentang keutamaan sanad, di mana dengan sanad inilah ya agama kita terjaga originalitasnya, ya kebenarannya, kemurniannya terjaga, ya tidak mudah untuk mengubah ajaran Islam. Karena kalau orang ingin mendatangkan suatu hal ya tentang Islam, dia harus membawakannya dengan sanad. Qala wa laysat li ghairiha minal umam sabiqah. Keistimewaan yang tidak terdapat pada umat-umat sebelumnya. Wa huwa sunnatun balighatun muakkadatun. Maka dia merupakan sunnah yang sangat ditekankan, ya. Sunnah yang sangat ditekankan. Fa 'alal muslimi an ya'tamida 'alaihi fi naqlil ahadits wal akhbar. Maka wajib bagi seorang muslim untuk bersandar kepadanya dalam menukilkan hadis dan khabar. Ya, tanpa sanad, asal-asalan saja. Misalnya dia mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan demikian dan demikian. Mana sanadnya? Coba lihat. Ya, sampai kepada Nabi SAW, biar dicek. Apakah ini benar-benar dari Rasulullah SAW atau perkara yang diada-adakan. Tidak bisa sembarangan orang untuk berbicara tentang agama. Ya, tentang hadis Nabi SAW. Makanya kalau dihapus sunnah sanad ini, kacau kita ya. Kalau nggak ada sanad, kacau kita. Ada orang nulis hadis, ya, tanpa rujukan, ya, tanpa ada sanad, nggak bisa kita kemudian men-track kebenarannya. Tapi dengan keberadaan sanad, kita tahu, ya, hadis ini benar-benar berasal dari Nabi SAW atau tidak. Qala Ibnul Mubarak al-isnadu minad-din. Laulal isnadu laqala man syaa ma syaa. Berkata Al-Imam Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, sanad itu termasuk bagian agama. Apabila tidak ada sanad, maka siapapun ya akan mengatakan apa yang dia inginkan. Ya, akan berbicara dengan sembarangan. Tapi dengan keberadaan sanad, kita bisa men-track apakah ini ucapan Nabi SAW atau suatu hal yang dibuat-buat. Qala al-Thawri al-Isnadu silahul mu'min. Berkata Imam Ats-Tsauri, yakni Sufyan Ats-Tsauri, al-isnadu silahul mu'min. Sanad ini merupakan senjata orang yang beriman. Ya. Ini asal-asal dari para ulama menunjukkan bahwa sanad ini termasuk keutamaan yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ya. Ini tentang sanad. Kemudian beliau berpaling pada pembahasan pentingnya mencari sanad yang tinggi, sanad yang ulu. Qala kama anna talabal uluwi fihi sunnatun aidan. Demikian juga ya, mencari ketinggian sanad ini merupakan sunnah juga. Artinya jalan yang ditempuh oleh para ulama dari zaman dahulu. Qala Ahmad ibn Hanbal, talabul isnad al-ali sunnatun amman salaf. Berkata Imam Ahmad bin Hanbal, mencari sanad yang tinggi ini merupakan sunnah ya generasi awal Islam, sunnah yang diwarisi dari generasi awal Islam. Ya, jadi para sahabat dahulu mereka mencari sanad yang tinggi. Para sahabat padahal ya, para sahabat yang mereka bertemu dengan Nabi SAW. Namun dalam sebagian riwayat mereka mencari langsung ya sanad yang lebih tinggi. Qala li anna ashhaba Abdullah ibn Mas'ud kanu yarhaluna min al-Kufah ila al-Madinah fayata'allamuna min Umar wa yasma'una min. Dahulu murid-muridnya Abdullah bin Mas'ud mereka melakukan rihlah perjalanan dari Kufah menuju Madinah. di mana mereka belajar dari Umar dan mendengarkan hadis-hadis dari Umar. Ya, jadi mereka langsung datang ke Umar, ya, sahabat yang memiliki keutamaan khalifah. Ya. Walidzalika ustuhibbat ar-rihlatu fi talabil hadis. Oleh karena itu, ya, disunnahkan untuk melakukan perjalanan dalam mencari hadis. Ya. Mustahab hukumnya seseorang melakukan perjalanan untuk mencari hadis. Ya. Kalau kita lihat biografinya para ulama dipenuhi dengan rihlah. Ya, bukan jalan-jalan, ya, berwisata, ya, tapi berjalan-jalan untuk apa? Jalan-jalan untuk mencari hadis. Melakukan perjalanan. Antum lihat itu Al-Imam Al-Bukhari itu di mana lahirnya? Di kota Bukhara, Uzbekistan. Tapi beliau ya jalan-jalannya sampai ke Baghdad, sampai ke Madinah, sampai ke Makkah untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka rihlah dalam menuntut ilmu atau rihlah untuk mencari hadis ini suatu hal yang disukai. Makanya dahulu Syekh Abdul Rahman, ya, Syekh Abdul Rahman Al-Adani yang pengajar di Darul Hadis Fiush itu terkadang memuji para tulab yang berasal dari Indonesia. Dimana? Kenapa? Karena sesungguhnya pelajar-pelajar dari Indonesia ini telah menghidupkan rihlah dalam menuntut ilmu. Jauh dari Indonesia sana. Ya, jauh dari Indonesia sana. Mereka menempuh perjalanan untuk mencari ilmu ke negeri Yaman. Ya. Mereka sampai ke negeri Yaman untuk mencari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atau mencari ilmu. Taib walaqad rahala ghairu wahidin minas sahabati fi talabi ulumil isnad. Bukan hanya satu saja sahabat yang telah melakukan perjalanan jauh untuk mencari sanad yang tinggi. Minhum Abu Ayyub wa Jabir radhiyallahu anhuma. Di antaranya adalah sahabat Abu Ayyub Al-Ansari dan Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Ya, Abu Ayyub melakukan perjalanan sampai ke Mesir untuk mencari hadis man satara mu'minan satarallahu fid dunya wal akhirah. Ya, agar dia mendapatkan hadis dari sahabat yang mendengar langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi dia ingin langsung mendapatkan hadis ini dari tangan pertama, dari orang pertama yang mendengarnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai beliau melakukan perjalanan ke Mesir. Demikian juga Jabir bin Abdullah. Ya, beliau berjalan jauh, ya, melakukan perjalanan satu bulan untuk bertemu dengan Abdullah bin Unais. Ini salah seorang sahabat yang meriwayatkan hadis yuhsyarun nas yaumil qiyamah uratan ghurlan buhman. Ya. Mereka melakukan perjalanan jauh, bukan perjalanan yang sepele, ya, perjalanan yang jauh. Yang membutuhkan perjuangan. Apalagi di masa dahulu. Sehingga mencari ketinggian sanad ini merupakan sunnahnya, ya, merupakan sunnahnya para sahabat. Merupakan sunnahnya para sahabat. Baik. Qala ta'rifuhu. Ya. Sekarang kita mulai membahas tentang Ali dan Nazil ini. Kita mulai dengan definisinya. Ta'rifuhu lughatan al-ali ismu fa'ilin minal ulu diddin nuzul. Ali ini merupakan isim fa'il, ya, dari kata al-ulu yang artinya lawan dari nuzul. Ulu tinggi, lawan dari rendah. Wa nazil ismu fa'il minan nuzul diddul ulu. Dan nazil ini merupakan isim fa'il dari an-nuzul, yaitu lawannya al-ulu. Nazil itu rendah, ulu itu tinggi. Ya, Ali itu tinggi, nazil itu rendah. Wastilahan al-isnadul ali huwa alladhi qalla adadu rijalihi binisbati ila sanadin akhar yaridu bihi dhalikal hadith bi'adadin akthar. Lantum ketahui, ya, bahwa Ali dan Nazil ini dia sifatnya relatif. Jadi harus ada bandingannya. Ya. Misalnya kita katakan, oh, sanad ini sanad Ali. Ya, kenapa? Karena bilangan rawinya hanya 3 misalnya. Maka kita lihat dulu dia menjadi Ali, ya, karena riwayatnya itu di sanadnya ada 3 orang, ya, 3 orang perawi. kalau dibandingkan dengan yang ya di dalam sanadnya ada 4 orang. Tapi kalau dibandingkan dengan yang di dalam sanadnya cuma 2 orang, maka yang kita katakan Ali tadi menjadi Nazil. Sehingga yang namanya Ali dan Nazil ini sifatnya relatif, harus ada pembandingnya. Dia menjadi Ali kalau dibandingkan dengan yang lebih banyak perawinya. Dia menjadi Nazil kalau dia dibandingkan dengan yang lebih sedikit perawinya. Ya, jadi sifatnya sangat relatif. Sifatnya sangat relatif. Bisa jadi dia tinggi apabila dibandingkan dengan sanad yang rendah, dan bisa jadi dia rendah kalau dibandingkan dengan sanad yang lebih tinggi. Al-isnadun nazil huwa alladhi kathura 'adadu rijali binisbati ila sanadin akhar yaridu bihi dzalikal hadits bi 'adadin aqal. Nah, satu sanad disebut sanad yang nazil kalau dia dibandingkan dengan sanad lain yang lebih sedikit jumlah perawinya. Ya, misalnya Al-Imam Al-Bukhari ya meriwayatkan sebuah hadis. Kalau beliau melalui sanad A, melalui gurunya yang bernama A, maka antara beliau dengan Nabi itu ada 4 orang. Tapi kalau beliau meriwayatkan hadis ini dari guru beliau yang bernama B, ya, maka antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam cuma 3 orang. Cuma 3 orang misalnya. Berarti apa? Ya, yang 3 ini Ali, yang 4 ini Nazil. Baik. Qala aqsamul ulu. Sekarang pembagian ya al-ulu, pembagian ketinggian hadis. Ya. Qala yuqassamul ulu ila khamsati aqsam. Wahidun minha uluwun mutlaqun wa baqi uluwun nisbi. Maka al-ulu, ketinggian sanad, ini terbagi menjadi 5 jenis. Ya, satu jenis ini menunjukkan ketinggian mutlak. Dan sisanya yang 4 ini menunjukkan ketinggian nisbi. Ketinggian nisbi. Apa itu ulu mutlak dan ulu nisbi? Yang pertama kata beliau al-qurbu, ya al-qurbu min Rasulillah bi isnadin sahih nadhif wa hadza ulul mutlak. Yang pertama dekatnya ya dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kedekatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih, yang bersih. Yang bersih dari kelemahan, ya. Wa hadza huwa ulul mutlak. Maka inilah yang disebut sebagai ulul mutlak. Ya. Kalau sanadnya itu berujung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan sanad yang sahih, dengan sanad yang tidak ada cacat di dalamnya. Kemudian jumlah antara dia dengan Nabi itu sedikit. Ini namanya ulul mutlak. Wa huwa ajallu aqsamil ulu, dan ini merupakan jenis ulu yang paling mulia. Karena berujung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, parameternya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau misalnya seseorang untuk mencapai riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia sudah mendapatkan 5 orang mendapatkan mungkin sekitar, kalau zaman sekarang ini berapa kira-kira ya? Sekitar 30 mungkin ya. 30 atau berapa? Ya, sekitar itulah mungkin. Ya, 30 orang antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia berusaha mencari, ya, mencari yang lebih ringkas lagi. Misalnya menjadi 29 atau menjadi 28. Ya, maka ini disebut ulul mutlak. Yani ketika dia berhasil mendapatkan 28, ya, 28 tadi, maka ini ketinggian yang mutlak. Artinya apa? Dia berhasil mendapatkan sanad yang lebih tinggi. Jarak antara dia dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini jarak yang terpendek. Jarak yang terpendek. Ya, dari sisi sanad. Kemudian yang kedua, al-qurbu min imamin min a'immatil hadis. Kedekatan dengan imam dari imam-imam hadis. Ya. Wa in kathura ya ba'dahu al-adadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, walaupun setelah dari imam hadis tadi ada sekian banyak rawi. Jadi yang diincar bukan lagi kedekatan kepada Nabi, tapi kedekatan kepada imam-imam ahlul hadis. Misalnya al-qurbu minal a'mash aw ibnu juraij aw malik aw ghairihim. Ya, misalnya kedekatan sanad kepada A'mash, Ibnu Juraij atau Imam Malik. Ini imam-imam muhaddisin. Aw ghairihim atau yang selain mereka. Ma'asihati wan nadhafatil isnadi aidan, tapi harus dilihat kebersihan sanad dan kesahihannya. Ya, jadi ini bukan ulum mutlak lagi. Kalau ulum mutlak ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nahwul nisbi, ya, ulul nisbi ini apabila dinisbatkan kepada imam-imam ahlul hadis. Kemudian yang ketiga, al-qurbu binisbati ila riwayati ahadi kutubi sittah. Ya, kedekatan, ya, atau ketinggian sanad, kedekatan dengan riwayat salah satu dari Kutubus Sittah, enam kitab. Ya, Kutubus Sittah ini Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan At-Tirmidzi, Sunan Abu Dawud, Sunan Ibnu Majah, dan Sunan An-Nasa'i. Nah, ini kebanyakan para penuntut ilmu, mereka mencari sanad, ya, sampai kepada Kutubus Sittah ini. Ya, jadi mereka mencari sanad kepada Kutubus Sittah. Aw ghairiha minal kutubi al-mu'tamidah aw mu'tamadah, atau selainnya dari kitab-kitab yang dijadikan rujukan, kitab-kitab rujukan. Ya, entah itu Musnad Imam Ahmad, ya, atau Mustadrak Al-Hakim atau yang semisalnya. Jadi seseorang berusaha mencari sanad yang terdekat dengan kitab-kitab ini. Dan ini banyak yang dilakukan oleh ulama, apa, oleh orang-orang belakangan. Mereka mencari sanad periwayatan kitab-kitab hadis ini. Wa huwa ma katsura i'tina'ul mutaakhirin bihi. Dan ini merupakan dan ini banyak menjadi perhatian, ya, orang-orang di belakangan hari. Ya, di masa kita misalnya orang cari sanad, ya, sanad sampai kepada Muwatta Imam Malik. Seperti kemarin Syekh Hamid Al-Bukhari, ya, di Jogja ini memberikan sanad apa? Muwatta Imam Malik. Ya, atau kitab-kitab lainnya. Nah, ya, kitab Sahih Al-Bukhari dia berikan sanadnya sampai kepada Al-Imam Al-Bukhari. Kemudian al-qurb, ya, kedekatan dengan para imam-imam penulis kitab ini terbagi menjadi empat. Ada yang namanya muwafaqah, ada yang namanya al-abdal, ada yang namanya musawah dan musafahah. Nah, popular ini Ustaz. Ya, banyak kali istilahnya ini, ya. Ya, ini banyak istilah-istilah yang dipakai oleh para ulama. Apa itu muwafaqah? Ya, antum perhatikan ini, ya. Al-muwafaqatu hiyal wusul ila syekhi ahadil musannifina min ghairi tariqihi bi adadin aqal mimma law rawa min tariqihi anhu. Al-muwafaqah adalah sampainya seseorang kepada guru salah seorang penulis kitab, tapi tidak melalui jalan si penulis kitab dengan jumlah perawi yang lebih sedikit daripada kalau dia melalui jalan si penulis kitab. Nah, lo apa pula ini, ya? Kita ulangi lagi. Ya. Sampainya seorang kepada guru seorang penulis kitab. Misalnya gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Min ghairi tariqihi. Tapi tidak melalui jalan si penulis kitab. Dia melalui jalan yang lainnya. Tapi dengan jalan yang lain ini, justru dia mendapatkan adadin aqal, jumlah yang lebih sedikit daripada apabila dia meriwayatkannya dari jalan si penulis kitab. Dengan contoh, insyaAllah lebih jelas. Misaluhu, maqalahu Ibnu Hajar fi syarhin Nukhbah. Contohnya adalah apa yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam syarah Nukhbah. Rawal Bukhari an Qutaibah an Malik hadisan. Al-Bukhari telah meriwayatkan sebuah hadis dari Qutaibah dari Malik. Ya. Falau rawainahu min tariqihi kana bainana wa baina Qutaibah samaniyah. Ini gurunya Bukhari siapa? Al-Imam Qutaibah. Kalau saya meriwayatkan hadis ini dari jalannya Al-Bukhari dari Qutaibah, ya. Kalau saya meriwayatkannya dari jalan Al-Bukhari dari Qutaibah, maka antara saya dengan Qutaibah itu ada 8 orang perawi. Dari siapa? Al-Hafidz. Ya. Dari Al-Hafidz sampai kepada Qutaibah ini ada 8 orang rawi. 8 orang rawi. Sebentar, tempat saya mati lampu. Sebentar. Kita kembali. Kalau Al-Hafidz Ibnu Hajar meriwayatkan hadis tersebut dari jalannya Al-Imam Al-Bukhari kepada Qutaibah, maka ada 8 orang perawi antara beliau dengan Qutaibah. Walau rawaina dzalikal hadis bi ainihi min tariqi Abil Abbas As-Sarraj an Qutaibah masalan lakana bainana wa baina Qutaibah fihi sab'ah. Kalau saya meriwayatkannya bukan dari jalannya Al-Bukhari tapi dari muridnya Qutaibah yang lain yaitu Abul Abbas As-Sarraj, maka ya jarak antara saya dengan Qutaibah ini hanya 7 orang saja. Ya. Waqad hasalat lana al-muwafaqah ma'al Bukhari fi syekhi bi'ainih. Maka telah terjadi al-muwafaqah antara kami dengan Bukhari ya pada syekhnya Al-Bukhari ma'uluwil isnad alal isnadi ilaihi yang disertai dengan ketinggian sanad atas sanad yang melalui jalur beliau. Nah, ini namanya al-muwafaqah. Jadi ketemu pada syekhnya Al-Bukhari tapi dengan jalan yang lain bukan dari Bukhari dengan sanad yang lebih ringkas. Kalau lewat Al-Bukhari berapa orang? 8. Sampai Qutaibah itu ada 8 orang. Tapi kalau dari jalannya Abul Abbas As-Sarraj cuma 7 orang. Maka di sini Al-Hafidz memiliki sanad yang lebih tinggi untuk sampai kepada Qutaibah daripada jalan yang dia tempuh melalui Al-Bukhari. Ini namanya Al-Muwafaqah. Al-Hafidz punya sanad yang lebih tinggi untuk sampai kepada Qutaibah ya apabila beliau melalui jalurnya Abul Abbas Ibn Sarraj ya, atau Abul Abbas As-Sarraj ya, bukan melalui Al-Bukhari. Ini Al-Muwafaqah. Qala Al-Badalu, yang kedua badal. Baik, huwa al-wusul ila syekhi ahadil musannifin min ghairi tariqihi bi adadin aqal mimma law rawa min tariqihi anhu. Kalau al-muwafaqah ini yang dijadikan sebagai acuan adalah gurunya. Ya, gurunya Al-Bukhari. Ya, atau guru dari si penulis kitab. Dalam hal ini penulis kitab Sahih Al-Bukhari yakni Al-Imam Al-Bukhari. Kalau badal yang dijadikan acuan naik. Bukan gurunya penulis kitab tapi guru dari gurunya penulis kitab. Ya, jadi acuannya adalah guru dari gurunya si penulis kitab. Qala al-badalu huwal wusul ila syekhi ahadil musannifin min ghairi tariqihi bi adadin aqal mimma law rawa min tariqihi anhu. Yang namanya badal yaitu sampainya ya seseorang pada riwayat guru dari guru seorang penulis. Ya. Apa bahasa kita? Kakek guru ya. Ya, sampainya seseorang pada kakek guru seorang penulis, tapi tidak melalui jalan sang penulis. Bi'adadin aqal, dengan jumlah yang lebih sedikit. Mimma law rawa min tariqihi anhu, apabila dibandingkan apabila dia meriwayatkan dari jalan ya sang penulis. Ya, jadi kalau kasusnya Al-Bukhari tadi, kalau melalui jalannya Al-Bukhari ya lebih panjang untuk mencapai guru dari gurunya Al-Bukhari. Contohnya mithaluhu maqalahu Ibnu Hajar kaan yaqalana dzalikal isnadu bi'ainihi min tariqi ukhra min tariqin ukhra ila qanabi an Malik fayakunul qanabi fihi badalan min Qutaibah. Ya. Maka kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, contohnya apabila sanad yang diperoleh, ya, sanad yang diperoleh sama tapi dari jalan yang lain kepada Qanabi dari Malik. Ya, Malik kan guru dari gurunya Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Nah, sekarang patokannya bukan bukan Qutaibah lagi, tapi Malik. Ya, Malik guru dari gurunya Syekh Syekh dari Syekhnya Al-Bukhari, guru dari gurunya Al-Bukhari. Taib. Tapi dari jalan Qanabi. Ya, untuk mencapai Malik tadi, ya. Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar untuk mencapai Imam Malik, kalau dia mengikuti jalannya Bukhari, maka nanti riwayatnya dari Al-Bukhari ke Qutaibah, Qutaibah ke Malik. Ini kalau jalurnya melalui apa? Jalurnya Al-Imam Al-Bukhari. Ya. Jadi memerlukan 9 orang ya, mulai dari Qutaibah, kan beliau ke Bukhari tadi berapa? 8 orang kan? Beliau ke Bukhari tadi 8 orang. Ya, kemudian kalau dia ke Malik berarti 9 orang. Nah, kalau dia melalui jalannya Al-Qanabi, Al-Imam Ibnu Hajar hanya membutuhkan 8 orang. Ya, dari jalannya Abu Abbas As-Sarraj tadi, Abu Abbas As-Sarraj juga meriwayatkan dari Qanabi. Dari Qanabi dari Malik. Sehingga sanad yang beliau dapatkan dari jalurnya Abu Abbas As-Sarraj dari Qanabi sampai ke Malik ini lebih tinggi. Karena hanya ada 8 orang rawi antara Malik dengan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Tapi kalau melalui jalannya Al-Bukhari, ya, maka jalannya, jalurnya lebih panjang. 9. Maka di sini Qanabi badalan min Qutaibah. Qanabi ini menjadi badal dari Qutaibah. Jangan pakai jalurnya Qutaibah karena jalurnya Qutaibah panjang. Badalnya apa? Qanabi. Qanabi dia lebih ringkas. Ya. Jadi dari Al-Hafidz Ibnu Hajar ke Imam Malik dari jalurnya Qanabi ini ada 8 orang. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar ke Malik melalui jalurnya Al-Bukhari 9 orang. Ya, dari jalurnya Al-Bukhari Qutaibah ya, lalu ke Qutaibah ini ada 9 orang. Ini namanya apa? Ini namanya badal. Jadi posisi Al-Qanabi ini menggantikan posisinya Qutaibah. Dengan Qanabi ini lebih tinggi. Ya. Karena ini untuk menyampaikan kepada Malik. Malik ini gurunya, guru dari Imam Al-Bukhari. Baik. Kemudian musawah. Sebenarnya bagusnya kalau ada ini ya, kalau ada presentasi ya, kalau ada slide. Kalau ada slide lebih mudah lagi kita memahami konsep musawah, badal, kemudian tadi itu apa? Muwafaqah. Ya. Sekarang musawah, apa musawah? Al-musawah ya istiwa'u adadil isnad minar rawi ila akhirih. Ma isnadi ahadi al-musannifin. Nah, musawah ini lebih canggih lagi nih ya. Al-musawah ya ini samanya jumlah sanad dari seorang rawi sampai akhir dengan sanadnya salah seorang penulis kitab. Contohnya Al-Hafidz Ibnu Hajar ya ini bisa menyaingi An-Nasai sampai kepada Nabi SAW. Al-Imam An-Nasai dalam sunannya ada riwayat beliau yang antara beliau dengan Nabi itu 11 orang. Al-Hafidz Ibnu Hajar padahal berapa generasi ya? Al-Hafidz Ibnu Hajar itu berapa generasi setelah Imam An-Nasai? Tapi beliau bisa mencari sanad yang menyaingi sanadnya An-Nasai, 11 orang. Ya, ini namanya musawah. Ini Al-Hafidz menyaingi An-Nasai. Kalau An-Nasai itu 11 orang, tentunya An-Nasai 11 orang ini termasuk sanad nazilnya beliau ya, karena beliau ada yang beliau riwayatkan jauh lebih ringkas daripada 11 orang rawi. Ya, maka Al-Hafidz beliau menyaingi An-Nasai. An-Nasai ada 11 orang, ya, dia juga 11 orang. Contohnya kata beliau, ya, maqalahu Ibnu Hajar ka'an yarwi Nasa'i masalan haditsan yaqau bainahu wa bainan nabi fihi ahada asyara nafsan wa fa yaqau lana dzalikal hadits bi ainihi bi isnadin akhar bainana wa bainan nabi fihi ahada asyara nafsan fa nusawi Nasa'i min haitsul adad. Masyaallah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya, contohnya misalnya Nasa'i meriwayatkan sebuah hadis, ya, sebuah hadis antara dia dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini ada 11 orang perawi. Ya, dan kami meriwayatkan hadis ini dari jalan yang selain jalannya Nasa'i, sama ada 11 orang rawi. Fa nusawi Nasa'i fi haitsu min haitsul adad. Maka di sini kami menyaingi Nasa'i atau menyamai An-Nasa'i dari sisi jumlah. An-Nasa'i punya 11 orang rawi antara beliau dengan Nabi, kami juga sama, tapi jalurnya berbeda. Ini namanya apa? Ya, al-musawah. Qala al-musafah. Kemudian yang keempat, al-musafahah. Hiya istiwa'u, hiya istiwa'u adadil isnad minar rawi ila akhirihi ma isnadi tilmidhi ahadil musannifin. Kalau musafahah, ini turun grade-nya. Kalau tadi, al-hafid, ya, menyamakan sanadnya dengan An-Nasai. Kalau musafahah, ya, Al-Hafidz menyamakan sanad dia dengan salah seorang muridnya An-Nasai. Ya, kalau tadi Al-Hafidz, ya, menyamakan riwayatnya dengan An-Nasai. An-Nasai 11 orang, ya, saya juga 11 orang. Kalau musafahah, ya, An-Nasai 11 orang berarti muridnya 12. Ya, kemudian Al-Hafidz punya sanad 12. Nah, sanad saya yang 12 ini sama dengan muridnya An-Nasai. Itu namanya musafahah. Wasumiyat musafahatan li'annal adada li'annal adata jarat fil ghalib bil musafahah baina man talaqaya. Ya, disebutkan sebagai musafahah karena tradisi yang berlangsung di tengah-tengah manusia. Ya, mereka apabila bertemu, mereka melakukan jabat tangan. Musafahah itu jabat tangan. Ya, seakan-akan mereka melakukan jabat tangan. Ya, ini yang berkaitan dengan ulu nisbi yang apabila disandarkan kepada penulis kitab. Sekarang barakallahu fikum, ulu nisbi yang selanjutnya. Ulughu al-ulughu bitaqaddumi wafati rawi. Al-ulu dilihat dari siapa yang lebih dahulu meninggal dunia. Dilihat dari siapa yang lebih dulu meninggal dunia. Misaluhu maqalahu Nawawi. Contohnya apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Fima arwihi an thalathatin anil Baihaqi anil Hakim a'la min an arwiyahu an thalathatin an Abi Bakar bin Khalaf anil Hakim. Kata Imam An-Nawawi, ya, aku meriwayatkan dari tiga orang rawi, dari Al-Baihaqi, dari Hakim, ini lebih tinggi daripada aku meriwayatkan dengan tiga orang, melalui tiga orang rawi, tapi dari jalurnya Abu Bakar bin Khalaf dari Al-Hakim. Jadi ini sama-sama riwayat dari Al-Hakim. Yang satu dari jalurnya Al-Baihaqi, yang satu dari jalurnya Abu Bakar bin Khalaf. Kata Al-Imam An-Nawawi, saya menganggap bahwa jalur melalui Al-Baihaqi ini lebih tinggi daripada jalur yang melalui Abu Bakar bin Khalaf. Nah, kenapa? Kan sama, sama-sama tiga orang. Ya, jumlahnya sama-sama tiga orang. Kenapa kok kemudian jalurnya Al-Baihaqi ini lebih tinggi menurut An-Nawawi daripada jalurnya Abu Bakar bin Khalaf? Padahal sama-sama tiga orang. Kenapa An-Nawawi menganggap jalurnya Al-Baihaqi lebih tinggi? Litaqaddumi wafatil Baihaqi an ibni Khalaf. Karena Baihaqi ini lebih dahulu meninggal dunia daripada Abu Bakar bin Khalaf. Nah, inilah sebab ketinggiannya menurut An-Nawawi. Kenapa jalur Baihaqi lebih tinggi? Karena Baihaqi lebih dahulu meninggal dunia daripada Abdullah bin Khalaf. Kemudian yang ke 5, yang terakhir, al-ulu bitaqaddumi sama. Ketinggian dari sisi ya, lebih dahulu mendengarkan hadis. Ai bitaqaddumi sama minasyaikh. Yaitu yang mana yang lebih dahulu mendengarkan dari gurunya. Faman sami'a minhu mutaqaddiman kana a'la mimman sami'a minhu ba'dah. Maka orang yang lebih dahulu meriwayatkan hadis dari gurunya ini lebih tinggi daripada orang yang mendengarkan hadis belakangan. Misalnya ada seorang syekh. Syekhnya meninggal dunia dalam usia 60 tahun. Ada seorang murid, ada dua orang murid. Ada dua orang murid. Murid yang pertama, dia sudah belajar atau mengambil ilmu dari syekh tersebut, mengambil hadis dari syekh tersebut, ya, sejak 40 tahun yang lalu. Sejak 40 tahun yang lalu. Kemudian ada seorang syekh yang mengambil hadis dari guru tersebut baru sekitar 10 tahun. Maka tentu murid yang pertama ini lebih tinggi sanadnya. Kenapa? Karena dia lebih dahulu mengambil ilmu daripada syekh tersebut. Nah, kalau di zaman kita sekarang ini kan ada Syekh Mukbil, ya, al-hadisnya Yaman. Nah, guru beliau, murid beliau kan banyak. Murid beliau banyak. Ya, ada yang cuma ketemu dari Indonesia, datang sana berapa bulan ketemu sama syekh, tapi murid juga. Ya, dibandingkan dengan misalnya Syekh Muhammad Al-Imam, Syekh Abdurrahman Al-Adani, Syekhuna Abdullah Ibn Buraik, ya, Hafizahumullah, ya, atau Syekh Uthman As-Salimi, Hafizahullah, ya, mereka sama-sama muridnya Syekh Mukbil. Tapi tentu yang lebih lama bermajelis atau lebih dahulu bermajelis dengan Syekh Mukbil, ini lebih tinggi sanadnya, lebih senior. Ya, bisa disamakan. Oh, sama kok, kita muridnya Syekh Mukbil kok. Ya, antum berapa bulan sama Syekh Mukbil? Anda cuma satu bulan, habis itu Syekh sakit misalnya. Yang satunya apa? Yang satunya sekian puluh tahun bersama Syekh Mukbil. Maka tentu yang lebih dahulu belajar ini lebih tinggi sanadnya. Baik, kemudian contohnya kata beliau, annahu yasma ay ayasma syakhsani min syekh wa sama'u ahadihima mundu sittina sanah masalan. Ada dua orang murid yang dia mengambil hadis dari seorang syekh. Kemudian orang yang pertama dia mendengar hadis dari syekhnya sejak 60 tahun yang lalu. Wal akharu mundu arba'ina sanah. Kemudian yang kedua mendengar dari syekhnya ya sejak 40 tahun. Ada 20 tahun perbedaannya. Qala wa tasawa adadu ilaiha ilaihima. Maka kemudian sama jumlah yang menyampaikan kepada kedua orang murid ini. Misalnya jarak antara kita dengan Syekh A yang 60 tahun mulazamah ini 3 orang. Kemudian ada jarak antara kita dengan Syekh B yang mulazamah 40 orang, 40 tahun, ya, itu sama 3 orang. Yang mana yang lebih tinggi? Yang lebih tinggi adalah sanad kita kepada Syekh yang bermulazamah 60 tahun. Fal awwalu a'la min ats-tsani. Ya, maka sanad yang pertama, ya, walaupun sama-sama 3 orang, tapi karena dia berujung pada seseorang yang lebih lama bermulazamah dengan syekh, yang demikian lebih tinggi. wa yata'akkadu dzalika fi haqqi man ikhtulita syekhuhu aw hariqa aw kharifa aw kharifa. Maka ini baru kelihatan gunanya kalau gurunya tadi ya diperselisihkan riwayatnya ketika dia sudah tua kemudian menjadi pikun, bercampur hafalannya. Kayak misalnya ada riwayat si fulan meriwayatkan dari syekhnya demikian, kemudian yang lain si A meriwayatkan dari syekhnya demikian, si B meriwayatkan berbeda. Ya, lafadznya berbeda. Mana yang diambil? Cari yang lebih senior. Karena ketika yang senior ini meriwayatkan dari gurunya, ya gurunya masih seger. Sedangkan yang belakangan gurunya sudah lanjut usia, sudah pikun. Ya, kalau terjadi khilaf, maka diambil yang lebih dahulu bermula zamah. Kenapa? Karena dia masih bermula zamah dengan gurunya dalam keadaan gurunya masih fresh. Taib, ya berbeda dengan yang datang belakangan. Baik, ini aqsam al-ulu. Adapun aqsamun nuzul ini sebaliknya, lawan dari aqsamul ulu. Qala aqsamun nuzul khamsatun. Wa tu'rafu min diddiha fa kullu qismin min aqsamil ulu didduhu qismun min aqsamin nuzul. Pembagian an-nuzul itu ada lima dan diketahui dari lawannya. Maka setiap bagian dari aqsamul ulu, maka lawannya adalah aqsamun nuzul. Ya. Jadi dikontras aja. Ya, dibalik. Seperti tadi riwayatnya Imam Bukhari, riwayatnya Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, ya riwayatnya Al-Hafidz Ibnu Hajar melalui Imam Bukhari dan melalui siapa? Abdul Abbas As-Sarraj, maka sanadnya Abdul Abbas As-Sarraj itu ulu, sanadnya Bukhari itu nuzul. Nah, seperti itu. Ya, atau yang baru saja kita bahas, maka sanad dari yang lama mulazamah, yang lama mulazamah dengan seorang syekh ini ulu, kemudian sanad yang lebih belakangan mulazamah ya kepada syekh ini nuzul. Ya. Ini nuzul, seperti itu. Qala hal ulu afdal amin nuzul? Mana yang lebih utama? Ini pertanyaan yang obvious ya, jelas. Mana yang lebih utama? Ya. Ketinggian sanad atau kerendahan sanad? Mana yang lebih utama? Ulu atau nuzul? Qala al-ulu afdal min an-nuzul ala sahih alladhi qalahu jumhur. Maka al-ulu lebih afdal daripada an-nuzul menurut pendapat yang paling kuat yang disebutkan oleh mayoritas para ulama. Kenapa? Li'annahu yub'idu kathrata ihtimalil khalal anil hadis. Karena dengan sanad yang semakin ringkas ini akan menjauhkan dari banyaknya kesalahan. Ya, kemungkinan kesalahan ya yang terdapat dalam periwayatan. Ya, makin sedikit orangnya, maka kemungkinan kekeliruannya semakin minim. Beda kalau semakin panjang sanadnya, maka kemungkinan ya kelirunya semakin besar. Baik. Wa nuzul margubun anhu. Maka sanad nuzul ini berusaha untuk dijauhi. Qala Ibnu Madini an-nuzul syu'mun. Ya, Al-Imam Ali bin Madini mengatakan bahwa an-nuzul ini merupakan aib. Ya, kalau seseorang mampu untuk mencari sanad yang lebih tinggi tapi dia tidak berusaha untuk mendapatkannya, maka ini sebuah celaan. Maka ini sebuah celaan. An-nuzul syu'mun. Nuzul ya, ini merupakan aib. Kenapa kok enggak nyari yang lebih tinggi padahal mampu? Wa hadza idza tasawal isnadan ya fil quwwah, dan yang demikian ini kalau kedua-dua sanad sama kuatnya. Kalau yang satunya lemah dhaif, ada rawi yang dhaif walaupun dia ringkas ya, cuma ada dua orang tapi yang satu dhaif. Yang satu tiga orang tapi yang tiga-tiganya rawi-rawi yang thiqah. Maka tentu yang lebih utama walaupun dia lebih panjang jalurnya tentu yang tiga orang tadi. Kenapa? Karena dia lebih kuat. Wa yakunu nuzul afdal idza tamayyazal isnadun nazil bi faidah. Ya. Tapi terkadang ya. An-nuzul ini lebih utama, lebih afdal apabila sanad yang nazil ini di dalamnya terdapat faedah, misalnya tadi itu ya, rawi-rawinya lebih kuat atau rawi-rawinya para imam-imam misalnya, walaupun lebih panjang tapi dia memiliki keistimewaan. Kenapa? Karena ada faedah di dalamnya. Qala asharul musannafat fi, kemudian pembahasan terakhir dari al-ulu wan nazil, ya al-ali wan nazil, asharul musannafat fihi, ya, tulisan para ulama yang masyhur dalam bab ini. La tujad musannafatun khasatun bil asanid al-aliyah awin nazil bisyaklin am. Tidak ditemukan tulisan yang khusus tentang sanad-sanad ali dan sanad-sanad nazil secara umum. Lakin afrodal ulama bitasnifi ajza atlaqu alaihi isma thulathiyat. Namun para ulama mereka menyendirikan, menulis kitab tersendiri yang mereka menyebutnya sebagai sulathiyat. Ini antara dia dengan Nabi itu hanya ada tiga orang rawi, sulathiyat. Wa ya'nuna biha al-hadith alladhi fiha bainal musannif wa bainar rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thalathatu ashkhas faqat. Maksud dari sulathiyat yaitu antara dia dengan, yakni penulis kitab, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hanya ada tiga orang, masyaallah. Ya, hanya al-Imam al-Bukhari, beliau punya sulathiyat, sulathiyat Bukhari. Bukan punya Bukhari ya, maksudnya ada ulama yang mengumpulkan riwayat sulathiyatnya Bukhari. Jadi antara Bukhari dengan Nabi itu tiga orang saja, masya Allah. Ya, ya nuna, yang dimaksud dalam sulathiyat ini antara dia dengan Nabi ada tiga orang perawi saja. Wa fi dzalika isyaratun ila ihtimamil ulama bil asanid al awali. Maka penulisan kitab sulathiyat ini menunjukkan, ya, merupakan isyarat, ya, bahwa para ulama sangat mementingkan sanad-sanad yang tinggi, ya, karena mereka sampai mendapatkan apa? Sulathiyat. Bagaimana agar sanad itu semakin ringkas? Famintilka sulathiyat, as-sulathiyatul Bukhari li Ibnu Hajar. Di antara sulathiyat tersebut adalah sulathiyatnya Al-Bukhari yang dikumpulkan oleh Ibnu Hajar. Ibnu Hajar menuliskan Sulathiyat Al-Bukhari, ya, yang menunjukkan bahwa antara Al-Bukhari dengan Nabi alaihi salatu wasalam hanya ada tiga orang rawi. Qala Sulathiyat Ahmad bin Hanbal Lis-Saffarini. Kemudian Sulathiyatnya Ahmad bin Hanbal karya Al-Imam As-Saffarini rahimahullah. Jadi riwayat-riwayatnya Imam Ahmad yang sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan perantaraan tiga rawi saja. Dan demikian selesai kita dari pembahasan al-ali wa nazil. Fa insyaallah ya, kita lanjutkan lagi dengan pembahasan lataif al-isnad yang lain. Insyaallah pekan depan hari Rabu kita masuk ke dalam pembahasan musalsal. Musalsal insyaallah. Baik. Taib nakif ilahuna subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.